Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai rutinitas pada saat bulan puasa memberi makan kepada orang tua janda renta di pasar. Suatu saat Abu Bakar radhiyallahu anhu menggantikan Rasulullah memberi makan kepada orang tua itu. Lalu orang tua mengatakan, "Ini yang memberikan saya bukanlah orang yang biasa setiap hari memberi makan kepada saya." Lalu Abu Bakar bertanya, "Kenapa?" "Karena kalau dia yang biasa memberi selalu ditumpuk dan dilembutkan lebih dulu baru diberikan kepada saya." Abu Bakar berkata bahwa beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkejut dan menangis orang tua itu. Lantas, bisakah kita iba peduli kepada orang yang tidak mampu, kepada orang jompo, janda tua yang tidak berdaya, kepada orang miskin? Saya Khalil Nafis untuk RAS FM. RAS FM Jakarta.